قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Surau TV Inspirasi Keluarga Islami. Maksudnya, pertama, untuk kedua solat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, takbirnya pada malam, malam takbiran istilah kita, ya, malam Id. Takbirnya adalah takbir mutlak. Dan khusus untuk Idul Fitri, Idul Adha adalah 10 hari pertama. Mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10, maka itu adalah takbir mutlak. Takbir mutlak, takbir yang tidak dibatasi oleh waktu. Maka boleh bertakbir di rumah, di atas mobil, di pasar, siang atau malam pada 10 hari. Sampai imam datang. Wa fi sahih, dalam sahih Bukhari, di sahih Muslim, kunna nu'maru bi ikhrajil huyyad fa kabbirna bi takbirihim. Kami diperintahkan untuk menyuruh wanita-wanita haid untuk keluar rumahnya menuju tempat solat. Maka mereka bertakbir dengan takbirnya kaum laki-laki. Wali muslimin, dan riwayat Imam Muslim, yukabbirna ma'an nas, dia bertakbir bersama manusia semua. Fahuwa mustahabbun lima fihi min idhari sya'ir al-Islam. Bahwa takbir itu adalah mustahab, dianjurkan. Karena di dalam bertakbir itu adalah menampakkan syiar Islam. Nah, inilah yang perlu dimarakkan. Syiar Islam yang memang telah ditetapkan oleh syariat Islam, dia adalah syiar. Wa takbiru fi Idul Fitri akad. Bertakbir pada hari Lebaran Fitri lebih ditekankan. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah, walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum. Bertakbir, sempurnakanlah bilangan dan bertakbirlah kepada Allah atas apa yang Allah hidayahkan kepadamu. Fawa fi hadzal idi akadu li'anna Allah amara bihi. Di dalam Id ini, Lebaran ini, yakni Idul Fitri, lebih ditekankan. Kenapa? Karena Allah memerintahkannya. Wa yazidu Idul Fitri Idul Adha bi mashru'iyyati at-takbir muqayyad. Idul Adha ditambah, disyariatkan takbir muqayyad. Ya, al-muqayyad fihi, yang dibatasi. Wa huwa at-takbiru alladhi syuri'a 'aqiba kulli salati fariidhatin fi jama'atin. Mana yang dimakan dengan takbir muqayyad? Takbir muqayyad itu adalah takbir yang dibatasi oleh waktu tertentu, yaitu takbir yang disyariatkan setelah selesai solat fardu berjamaah. Wal yatif fa yaltafitul imamu ilal ma'mumin thumma yukabbiru wa yukabbirun. Maka imam menghadap kepada makmum, kemudian imam bertakbir dan makmum juga bertakbir. Lima rawahu Dharqutni wa Ibnu Abi Syaibah wa ghairuhuma min hadits Jabir annahu kana idza shalla subha min ghadati Arafah yaqulu Allahu akbar. Al hadis, berdasarkan hadis Dharqutni dan Ibnu Abi Syaibah dari hadis Jabir yang menjelaskan bahwa Nabi apabila solat subuh pada hari Arafah, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Wa yabda'u takbirul muqayyad bi adbar salawat. Maka memulai takbir muqayyad itu setelah selesai solat. Fi haqqil muhrim min salatil fajri yawma arafah ila asri akhir ayyamit tashriq. Fi haqqi ghairi muhrim, maaf, fi haqqi ghairi muhrim, pada orang yang tidak berihram, berarti tidak mengikuti haji, maka mulai setelah solat subuh pada hari Arafah sampai akhir dari hari tasyriq, yakni ila asr, sampai asar akhir dari hari tasyriq. Wa ammal muhrim, adapun orang yang berihram, fa yabtadi'u takbirul muqayyad fi haqqihi min salatil zuhri yawman nahri ila asri akhir ayami tashriq liannahu qabla dhalika mashgulun bittalbiyah. Bagi orang berihram, dimulai disyariatkan baginya takbir muqayyad itu setelah salat zuhur pada hari Id sampai asar hari terakhir dari tasyrik. Kenapa? Karena sebelumnya mereka sibuk dengan bertalbiyah. Ya, karena talbiyahnya orang yang berihram berakhir ketika dia melontar jumrah. Jumrah Aqabah tanggal 9, tanggal 10 Zulhijjah. Jadi sebelumnya dia lebih banyak bertakbir, bertalbiyah. Lebih banyak bertalbiyah. Berakhirlah talbiyahnya dengan melontar jumrah Aqabah pada pagi tanggal 10. Karena dia adalah muqayyad, maka takbirnya, muqayyadnya setelah sholat dimulai kapan? Setelah sholat zuhur. Rawa Daruqutni an Jabir kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbir fi salatil fajr yawma arafati ila salatil asr min akhir ayam at-tashriq hina yusallimu minal maktubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir di salat subuh pada hari Arafah sampai asar akhir dari hari tasyrik ketika beliau salam dari salat fardu. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, kana idza shalla subha min ghadati Arafah يقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Dalam lafaz yang lain, Nabi apabila solat subuh pada hari subuh Arafah, beliau menghadap kepada sahabatnya, beliau mengatakan, tetaplah kalian di tempat kalian. Beliau mengucapkan Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Wa qala ta'ala, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Yani Allah berfirman, berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang berbilang. Atau yang dibilang, atau yang dihitung. Yani ayam at-tashriq. Ya, ayam at-tashriq. Qala al-Imam an-Nawawi. Ini adalah hari lebaran kita, ya, penduduk atau pemeluk agama Islam. Wahia ayyamu aklin wa syurubin wa dzikrin lillah. Dia adalah hari makan, hari minum, dan hari berzikir kepada Allah. Maka ini dasar bahwa ayyam at-tasyriq tidak boleh berpuasa. Sebagaimana hari Id dia adalah hari makan dan minum, yang mana kita tidak boleh berpuasa di dalamnya. Baik. Sehubungan dengan takbir muqayyad tadi, hanya ada di waktu Idul Adha. Adapun Idul Fitri hanya zikir atau takbir mutlak. Artinya tidak ada takbir setelah sholat fardu pada Idul Fitri. Saya tidak tahu apa alasan dari sebagian masjid di Kota Padang ini bertakbir pada setelah sholat zuhur hari lebaran Idul Fitri. Ada sebagian masjid, dan itu sama sekali tidak ada dasarnya. Malahan takbirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Idul Fitri berakhir dengan beliau memulai salat. Ketika waktu ramya jamra aqabah al-masnunu duha yawman nahar. Waktu melontar jumrah aqabah yang disunatkan itu adalah waktu duha pada hari nahar, ada hari lebaran. Waktu duha yang lebih baik. Fakana al-muhrimu fihi kal-muhalli. Yani orang muhrim, orang yang berihram pada tempat itu bagaikan ya bertahallul. Falau rama jamrata aqaba qabla al-fajri fala yabtadi at-takbira illa ba'da salati adh-dhuhri aidha amalan 'ala al-ghalib. Dengan dia melontar jumrah aqaba, maka dia bertahallul dengan menggunting rambutnya. Kalau seandainya dia merontak jumrah aqabah sebelum terbit fajar, maka dia tetap tidak memulai takbir kecuali setelah sholat zuhur, ya, karena mengamalkan hukum yang dominan. Karena pada umumnya orang untuk melontar aqabah itu adalah waktu duha. Jadi kita perhatikan sementara selama ini kita tidak tahu ya bahwasanya ternyata takbir pada Idul Adha itu dimulai setelah sholat subuh waktu hari Arafah. Maka setelah salam imam menghadap ke makmum, dia mengucapkan takbir, yang lain juga bertakbir, tapi tidak perlu diseragamkan dan bersama-sama. Masing-masing dia bertakbir, ya. Kenapa dimulai dari imam dulu? Agar sempurna insirafnya imam, selesainya imam dari sholat. ya, lalu imam memulai, lalu kita masing-masing bertakbir. Wasifatut takbir, bentuk takbir, ayyakul, dalam dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Di sini takbirnya dua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ada lagi riwayat dari Ibn Mas'ud bahwasanya takbirnya tiga, Allahu Akbarnya tiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ya, jadi takbirnya tiga kali, kemudian Allahu Akbar yang keduanya dua kali. Wala ba'sa bitahni'atin nasi ba'dihim ba'dha, boleh sebagian orang mengucapkan selamat kepada sebagian yang lain. Ya, bi ayaqula li ghairihi taqabbalallahu minna wa minkum. Ini adalah ucapan memberikan selamat kepada orang yang ya berlebaran. Dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Qala Syekhul Islam Taimiyah. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, qad ruwiya an ta'ifatin min as-sahabati annahum kanu yaf'alunahu wa yarakha wa rakhasa fihi al-a'immatu ka Ahmad wa ghairihi. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan diriwayatkan dari sekelompok dari para sahabat ucapan tadi taqabbalallahu minna wa minkum, annahum kanu yaf'aluna, bahwasanya mereka itu melakukannya, warakhasa fil a'immah, para imam-imam juga memberikan keringanan di dalam masalah itu, ucapan selamat ya, seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum itu bukan langsung dari hadis Nabi, artinya ucapan yang dianjurkan waktu Idul lebaran itu ya. Wal maqsud min at-tahni'ah, tujuan atau maksud dari mengucapkan selamat adalah at-tawaddud wa izhar surur, yaitu saling mencintai dan menampakkan kegembiraan. وذلك لأن الواجب التحية لأن وذلك لأن الجواب التحية جواب التحية واجب وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها ولا هو أيضا مما نهي عنه ولا بأس bil musafahati fit tahni'ah wallahu adam. Qala al-Imam Ahmad ya, la abtadi'u bih. Imam Ahmad dia mengatakan aku tidak memulainya. Fa in ibtada'a bi ahadun ajabtuhu. Kalau ada orang lain yang mendahuluiku mengucapkan ucapan selamat, maka aku jawab taqabbalallahu minna wa minkum. Dia menjawab juga taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi kalau dimulai, Imam Ahmad enggak menyukai. Ya. Kenapa? Karena menjawab tahiyah, menjawab ucapan selamat adalah wajib. Adapun ibtida memulainya, wal ibtida wa ammal ibtida bitaniyah, adapun mengawali untuk mengucapkan selamat, falaisa sunnatan ma'muran biha, dia bukanlah sunnat yang dianjurkan. wala huwa aidan mimma nuhya anhu. Tidak juga dia adalah bagian yang dilarang. Maka berarti perkaranya terbuka. Kalau dia memulai pun tidak apa-apa. Tapi Imam Ahmad memilih tidak memulai. Tapi kalau ada orang mengucapkan, dia ucap. Oh, dia jawab. Wala ba'sa bil musafahati fit tahniyah. Boleh berjabat tangan ketika mengucapkan ucapan selamat. Ya. Taqallahu minna wa minkum. Ah gitu. Boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Allah yang lebih mengetahuinya. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Surau TV dan pendengar Radio Day 87,6 MHz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan selamat di dalam lebaran boleh. Lalu bagaimana dengan ucapan selamat lebaran kita? Hah? Selamat lebaran Idul Fitri, maaf lahir dan batin. Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Ya, boleh. Karena tidak ada nas apa yang diucapkan. Itu adalah riwayat dari para sahabat. Ya, kalau seandainya dia iringi juga taqabbalallahu minna wa minkum, bagus. Ya, atau dengan ucapan terjemahannya, semoga Allah ya selamat lebaran Idul Fitri, semoga Allah menerima dari kita dan kalian ibadah amal soleh. Ya, itu adalah dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Nah, di sini dianjurkan adalah apa? Untuk memberikan rasa kegembiraan kepada yang lain dalam saling mengucapkan tahniah atau ucapan selamat dalam lebaran ini. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat kita sampaikan. Ya, kalau kita masuk bahas kepada bab yang baru, kayaknya panjang. Kita pergunakan waktu kita untuk tanya jawab, ya, dari apa yang telah kita pelajari. Wallahu alam. Apa hukumnya membonceng wanita yang bukan mahram? Enggak boleh. Ya, sudah bukan mahram, ya enggak boleh. Pada takbir keempat solat jenazah, apakah diam atau baca doa? Setelah takbir keempat, bagi mazhab Hanabilah diam saja. Bagi mazhab Asy-Syafi'i membaca doa untuk orang yang tinggal. Ya. Jelaskan mengenai hukum meminta ke kuburan orang yang dianggap wali. Ya, meminta kepada kuburan yang orang yang dianggap wali ini adalah syirik besar. Ya, syirik besar. Kita sangat sedih. Kita lihat berita atau kita baca dalam kondisi musibah yang Allah timpakan kepada sebagian dari masyarakat kita di Gunung Semeru, lalu ada ritual untuk menguburkan penyembelihan kepala kerbau ya atau sapi yang mungkin anggapan mereka untuk menolak bala. Ini adalah perbuatan syirik, syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. pada saat kita ditimpa musibah seperti ini, ujian yang seharusnya adalah kita lujuk kembali kepada Allah dengan sempurna, mengikhlaskan seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita kalah dengan orang kafir Quraisy, ya, yang mana ketika mereka ditimpa musibah, mereka melupakan tuhan-tuhan mereka yang mereka ibadati. Mereka hanya meminta, memohon kepada Allah semata. Pada waktu lapang mereka kembali berbuat syirik. Tapi kenyataan sebagian dari masyarakat kita, di waktu lapang berbuat syirik, di waktu sempit dan ditimpa musibah tetap berbuat syirik. Mana yang lebih parah nih? Syirik mana yang lebih parah? Syirik yang kedua lebih parah. Kalau dahulunya orang ketika dia terjepit, dia lupa dengan, ya, yang mereka ibadati, tapi dia hanya meminta kepada Allah semata. Wallahu a'lam. Misal ketika air di rumah itu mati atau tidak ada air, lalu kita bertayamum, lalu setelah selesai sholat maghrib air itu hidup kembali, tapi tayamum kita belum batal dan masih bisa untuk melaksanakan sholat isya. Tapi jika airnya sudah hidup lagi, apakah kita harus berwudu lagi? Iya. Jika seandainya seorang bertayamum disebabkan tidak ada air, ya, lalu dia sholat, maka sholatnya sah. Setelah sholat datang air, bisa dia berwudu, maka otomatis tayamumnya batal. Otomatis, ya, walaupun dia belum, istilahnya belum batal wudunya gitu ya, maka otomatis tayamumnya batal. Kalau seandainya sebelum sholat dia sudah bertayamum tadi, sebelum sholat hidup airnya, dia bisa berwudu, maka dia harus berwudu, lalu setelah itu baru sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd, tiga kali. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud din wa law kara kafirun, la ilaha illallah wahdahu la syarik, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ulal hamd. Apakah lafaz takbir yang lazim dikumandangkan di Indonesia seperti ini ada diucapkan oleh Nabi SAW atau para sahabat? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Ya, yang saya ketahui tadi hanya sampai kepada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ulilahil hamd. Atau takbirnya dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Ustaz, saya memakai gas LPG 3 kilo ditulis di tabungnya untuk orang miskin, sedangkan saya tidak orang miskin, orang sederhana. Apa solusinya? Beli yang 5 kilo atau yang 12 kilo? Ya, sudah jelas ada tulisannya untuk orang miskin. Ya, kalau belum, ya jangan doa jadi orang miskin. Ya. Apakah sah bermakmum dengan imam yang hanya membaca bacaan solatnya dengan gerakan mulut saja dan tidak mengeluarkan suara? Ini solatnya apa? Kalau solat sir, sah. Solat zuhur, asar, maghrib rakaat ketiga, isya pada rakaat keempat, ketiga dan keempat. Ya. Kalau yang dimaksud di sini adalah di waktu solat jahar, maghrib, isya, subuh, kita berimam, solatnya sah. Tapi yang afdal itu adalah dijaharkan pada waktu dijaharkan. Ada seseorang yang kalau ada pencapaian maka bernazar untuk mendatangi kubur syekh di kampungnya dan berdoa di sana. Apakah ini termasuk syirik? Ya, itu syirik. Ya, itu syirik besar. Nazar itu hanya untuk Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu." وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهِ فَلَا يَعْصِي. Siapa menazar untuk mentaati Allah? Apa itu nazar? Nazar itu adalah ilzam, mewajibkan. Ilzamul muslimul mukallaf nafsahu bita'atin lillahi ma lam yulzimhu syar'an. Yaitu seorang muslim mukallaf mengilzamkan, mewajibkan pada dirinya untuk taat kepada Allah apa yang tidak diwajibkan secara syariat. Itu namanya nazar. Maka itu adalah nazar, itu adalah ibadah. Maka ibadah itu hanya diberikan kepada Allah. Apabila dia bernazar, kalau seandainya tercapai tujuannya, dia pergi ke kuburan syekh tertentu, di sana berdoa, maka ini adalah syirik besar. Ya, nazarnya. Karena dia situ adalah, pertama, dia telah menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ya, apa makna menjadikan kuburan sebagai masjid? Menjadikan kuburan untuk tempat beribadah, mengkhususkan doa di sana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon penjelasan bagaimana kedudukannya musyrik dan bid'ah dalam ibadah. Kalau musyrik, orang berbuat syirik dalam ibadahnya, maka ibadahnya enggak diterima. Ya. Dan dia terancam kekal dalam api neraka. Gugur amalannya semuanya kalau itu syirik besar. Kalau bid'ah, amalannya itu saja yang tidak diterima, tapi tidak menggugurkan amalan yang lain. Dia tetap mendapatkan dosa karena itu adalah maksiat. Baik. Apakah salawat sebelum azan kemudian puji-pujian setelah azan dikumandangkan dipimpin imam dengan suara keras dan doa dipimpin imam setelah salat itu termasuk bid'ah? Iya. Apa itu bid'ah? Adalah sebuah amalan di dalam agama kita yang baru, yang belum ada contoh dalam agama kita, yang dilakukan sebagai tandingan menandingi syariat. Dilakukan agar untuk supaya bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Nah, sekarang kalau kita lihat, pernahkah Nabi mengajarkan kepada Bilal untuk bersalawat sebelum azan? Tidak. Yang diajarkan adalah selawat setelah azan. Setelah kita mendengar azan, kita ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, lalu kita bersalawat kepada Nabi, lalu kita membaca doa, ya, doa azan, maka kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Kita azan dulu, ya, nanti kita lanjutkan pertanyaan yang masih tersisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Kita lanjutkan pertanyaan bagaimana cara mengatakan kepada orang tua yang tidak mau ikut sholat ke masjid saat sholat Id tersebut. Bagaimana cara kita sebagai anak mengajak beliau dengan kata-kata yang baik sehingga atas izin Allah bergerak hati beliau untuk ikut sholat. Pertama kita lihat dulu apa kira-kira penyebab dia tidak mau ikut. Mungkin karena jauh berjalan, kita punya kendaraan, ajak dia naik kendaraan. Ya, mungkin karena pakaian, kita beli dia pakaian yang baru. Ya, ada gaya tariknya. Mungkin dia susah duduk di masjid karena susah, mungkin karena sakitnya, kita berikan fasilitas. Ya. Jadi kita lihat dulu penyebabnya. Kalau seandainya penyebabnya adalah punya keyakinan tertentu, nah kita lihat dulu kenapa. Ya. Nah, kalau seandainya tidak ada, ajak aja secara perasaan pengen sekali-sekali bersama-sama baik masyarakat sholat Id. Ya. Kalau perlu dia bawa kendaraan, ikut bawa kendaraan, diboncengin. Ya, sesuai dengan kadar logikanya kita ajak dengan penuh santun dan hormat kepada beliau. Wallahu a'lam. Apakah ada disyariatkan ketika hari Idul Fitri atau Idul Adha saling meminta maaf kepada sesama? Mohon pencerahannya. Enggak ada. Yang ada adalah saling mengucapkan ucapan selamat. Ya, kalau kita enggak pernah ketemu, masa maaf-maafan? Enggak pernah rasa salah kok. Ya, kita ucapkan, ya, ucapan selamat. Wallahu a'lam. Apa hukumnya membonceng yang bukan mahram ketika kita cari nafkah dengan ojek online maupun ojek pangkalan? Wallahu a'lam. Tanya diri sendiri. Apabila kita melaksanakan safar dan tinggal di tempat tujuan beberapa hari, sholat yang kita lakukan berjamaah ke masjid atau sholat qasar di rumah, mana yang lebih utama? Sholat di masjid berjamaah jauh lebih utama daripada sholat sendiri. Ya. Tapi kalau seandainya kita sholat sendiri, mana yang lebih utama? Di jamaah atau qasar pada waktu masing-masing? Yang lebih afdal adalah dikerjakan pada waktu masing-masing dengan mengqasarnya. Ya. Apakah ketika akikah yang disunatkan memotong rambut atau mensedekahkan berat rambut sesuai dengan harga rambut berlaku hanya laki-laki saja atau perempuan juga, Ustaz? Dan bagaimana jika di acara akikah itu hanya mengundang makan tapi orang tua dan tetapi orang tua dan sesepuh di tempat orang tua ingin mengadakan doa bersama, apa yang harus kita lakukan? Ketika akikah ya disunatkan untuk memotong rambut dan bersedekah dengan berat rambut itu, umum sifatnya baik laki-laki maupun perempuan, karena salah satu hikmah dari memotong rambut itu adalah menghilangkan atau menukar rambut rahim dengan rambut yang baru. Kemudian dari sisi yang lain adalah memberikan rongga ya, di kepalanya atau ubun-ubunnya gitu. Adapun untuk acara akikah hanya mengundang makan. Kalau akikah itu kan menyembelih hewan ya. Kalau seandainya anak laki-laki, maka dua ekor kambing yang seimbang. Syatani mutakafiatan. Kalau seorang perempuan, nah kalau anak yang perempuan, maka seekor kambing. Terserah kambingnya jantan atau betina. Ya. Kemudian kalau kita undang mereka makan, ya sudah kita undang. Tapi ada yang mendoakan. Ya, kita tidak membuat acara untuk didoakan. Tapi kalau ada yang mendoakan, apakah kita tolak? Ya. Maka kita lihat dalam kondisi yang seperti itu, ada sesepuh tempat orang tua ingin mengadakan doa bersama. Apa yang harus kita lakukan? Siasati aja dengan baik. Ya. Cari kondisi-kondisi tertentu disiasati. Karena mendoa bersama itu pada saat itu tidak ada dianjurkan. Hanya doa. Siapa yang mendoakan ketika anak kita diambilnya, didoakannya. Itu enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Apakah takbir muqayyad boleh dijeda atau ditangguhkan setelah berzikir, setelah sholat, dengan minimal setelah 3 kali bacaan istighfar? Ya, yang pertama kita baca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian kita baru bertakbir, ya. Wallahu a'lam. Apa yang dibayangkan ketika sholat untuk menambah kekhusyukan? Apakah lafal arti bacaan sholat? Apakah hafal arti bacaan sholat adalah wajib? Tidak ada yang dibayangkan. Yang disadarkan pada diri kita bahwa kita sedang dalam sholat. Lalu kita ikuti bacaan kita. Jika kita bisa memahaminya, alhamdulillah itu menambah kekhusyukan. Adapun menghafal arti dari bacaan, ya, kalau seandainya dengan itu bisa kita memahami bacaan kita, sholat kita, ya, itu lebih baik. Sebab hukum asalnya orang kita ini ada bisa berbahasa Arab, sehingga apa yang bisa kita baca dalam sholat kita paham. Enggak perlu dihafal artinya, karena sudah bisa berbahasa Arab. Tapi kalau seandainya tidak, ya, maka berupaya kita untuk memahami maknanya, walaupun tidak bersis artinya. Ya, wallahu a'lam. Apakah saat nazar melihat calon pasangan kita itu, apakah benar dengan cara tukar foto? Enggak. Rugi dengan foto tukar foto. Nazar itu langsung. Tapi jangan berduaan. Harus ada yang mahram. Karena foto nih kita bisa diedit, ya. Nanti ada apa namanya jerawatnya bisa dihilangin jadi bisa putih, ya. Rugi dengan foto. Maka langsung. Kalau sudah langsung enggak perlu lagi foto. Ya, untuk apa gunanya foto lagi? Bagaimana cara agar kita bisa kembali seperti awal hijrah, yang mudah menangis jika setelah bermaksiat dan saat takut, sangat takut akan berbuat maksiat? Perbaiki manajemen hati kita. Baca buku Ad-Da'ud Dawa atau Jawabul Kafi karang Syekhul Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Perbanyak membaca buku itu, ya. Karena hati kita ini yang selalu perlu kita jaga dan perlu kita pupuk, sehingga bagaimana kita bisa menjauhi maksiat. Wallahu a'lam. Apakah ada cara mengatasi waswas saat buang air kecil selain dari menghiraukannya? Selain dari menghiraukannya, yakni selain dari tidak menghiraukannya, menghiraukannya atau tidak menghiraukan? Menghiraukan berarti memperhatikan, ya, jangan diperhatikan, cuek aja, ya. Was-was dalam buang air kecil, kalau seandainya kita itu punya penyakit, ya, penyakit keluar tetes sedikit, ya, maka itu namanya penyakit silsilatul bau. Apa yang wudu sebelumnya kita buang air, kemudian cebok, kemudian berwudu, kemudian tidak perlu lagi dihiraukan apa yang terjadi setelahnya. Tapi kalau seandainya itu hanya was-was saja, lawan, ya, dengan cara, ya, kita buang air sudah selesai, kemudian jangan dirasa-rasa lagi. Ada caranya untuk menghilang was-was itu adalah bercikan air ke celana, ya, bercikan air ke celana. Ketika bercikan air ke celana, yang membasahi celana apa? Air bercikan kita. Ketika kita sholat terasa ada basah, maka yang basah tadi adalah dari bercikan celana, bukan dari air kencing, ya. Nah, itu yang pasti. Maka itu caranya. Bagaimana jika kita makmum di belakang ahli bid'ah? Nilai ibadah kita seperti apa? Sallu alaih bid'atuh. Solatlah kalian, bid'ahnya untuk dia. Solat kita untuk kita, solat dia untuk dia. Ya, kecuali kalau seandainya bid'ahnya mukaffirah. Bid'ahnya sampai kepada tingkat bisa mengkafirkan dia. Di antaranya adalah kalau bid'ahnya sampai kepada hululiyah atau wahdatul wujud, yang dia meyakini wahdatul wujud, wujudnya dengan Allah sama. Maka hal seperti ini, maka dia adalah sudah mukaffirah. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita yang tinggal di lingkungan yang belum banyak mengenal sunnah? Masya Allah, ini adalah tantangan. Ya, tantangan bagiku, bukan permasalahan, tapi tantangan. La yahdiyallahu bika rujulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Jika seandainya Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, maka itu lebih baik dari unta merah. Maka di sini kita berupaya, ini adalah ladang pahala yang besar bagi kita. Satu persatu kita kenalkan, mungkin dengan cara memberikan buku, mungkin cara berdiskusi satu persatu. Sambil duduk bisa kita berbicara, atau mengambil memberikan hadiah, ya, maka ini adalah pola yang bisa kita lakukan dan sedikit demi sedikit, ya, berangsur-angsur. Satu bulan satu orang, masya Allah, ya, itu udah tinggi sekali itu. Satu orang dapat hidayah melalui tangan kita satu bulan, gitu ya. Ya, itu sudah luar biasa pahalanya. Bagaimana caranya mendidik anak laki-laki tanpa amarah? Anak saya usia 7 tahun. Amarah ini maksud di sini apa? Tanpa melarang-larang? Larang. Tapi bedakan antara tegas dengan kasar. Ya, mendidik secara tegas, disiplin. Tapi kalau mengatakan tidak boleh mendidik anak dengan mengatakan tidak, nggak ada itu prinsip, bukan nggak ada, ya, di dalam fi'il amr, di dalam bahasa Arab ada fi'il amr, ada la nahiyah, ada yang perintah, ada larangan. Dalam Al-Quran ada larangan, ada perintah. Maka begitu juga dengan anak-anak kita, kalau seandainya ada hal-hal yang dilakukan adalah yang terlarang, maka adalah kita larang dia, ya, dari perbuatan itu. Tapi tidak usah kita marah-marah dengan amarah bergejolak sampai memukul anak. Yang celaka kita sendiri, ya, buah hati kita yang kita marahi, ya. Tapi kalau seandainya ada saatnya kita marah, ada cara marah. Ya, marah yang tidak memukul, atau memukulnya di tempat yang tidak membahayakan. Karena dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, janganlah engkau letakkan tongkat dari keluarga kalian. Jadi jangan sempat tidak melakukan satu tindakan yang membuat mereka anak jera, gitu loh. Ya, kalau seandainya tidak ada sikap kayak dulu, kita dulu pada zamannya kita, ya lidi, rotan. Ya, zaman sekarang enggak bisa lagi anak-anak untuk gitu, ya. Kasih rotan, dikasihnya lagi, dibuat-buat lagi, ya, susah. Ya, jadi kita perlu sedikit untuk mempelajari bagaimana cara mempelajari psikologi anak, ya. Wallahu a'lam. Fenomena Idul Fitri, agar mudah minta maaf, apa boleh tanpa menyebutkan kesalahan kita, mohon maafkan. Iya, maafkan kayak di Idul Fitri itu tidak ada yang disyariatkan maaf. Yang ada adalah saling mengucapkan, ya, ucapan selamat. Apakah maksudnya sholat sunat rawatib 12 rakaat setiap hari dapat ganjaran dibuat rumah di surga? Apakah kita masuk surga dulu baru dapat rumah, atau memang kita dipastikan masuk surga? Ya, ini sudah disiapkan rumahnya. Kalau sudah disiapkan rumahnya, insya Allah masuk surga. Tapi dengan catatan sholat 12 rakaat setiap hari, sholat sunat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Apa benar kalau seandainya kita meminum air susu si istri sampai kenyang, menjadi hubungan saudara persusuan? Kasihkanlah jatah untuk anak. Ya. Ini kehausan kali ini. Di dalam masalah persusuan, ulama ada yang mensyaratkan bahwa persusuan itu pertama adalah di umur persusuan, yaitu umur maksimal adalah 2 tahun, dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, 5 kali kenyang. Kalau sekali kenyang belum, dua kali kenyang juga, empat kali kenyang belum juga, sampai lima kali kenyang baru, ya. Nah, kalau kenapa lima kali kenyang ini dan kemudian kenyang, ya, karena air susu itulah yang menjadi darah, yang menjadi daging, ya. Wallahu a'lam. Namun sebagian dari pendapat, ya, pendapat ulama yang lain bahwasanya yang dewasa di luar tidak dibatasi oleh waktu itu bisa jika lima kali kenyang. Wallahu a'lam. Hati-hati aja. Apa ada doa khusus saat menyembelih kambing untuk akikah? Enggak ada. Ya, tidak ada, kecuali kita mengucapkan bismillah, Allahu akbar, ya, Allah hadza an fulan, disebutkan nama anak kita karena itu adalah akikahnya, gitu loh. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surau TV dimanapun berada, saat ini rekening donasi Surau TV telah migrasi dari BNI Syariah menjadi BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang sama, yaitu 111-222-5455, kode bank 451, XBSM atas nama Yayasan Darul Iman. Dan untuk donasi Yayasan Darul Iman yang sebelumnya BNI Syariah, sekarang juga migrasi menjadi BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang sama. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.